yuhibbukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi keizinan kepada kita sekali lagi untuk duduk di dalam satu majlis yang telah dijanjikan keberkatannya insya-Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Pengerusi, sempena sambutan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan sedikit tazkirah ataupun ceramah daripada saya yang daif ini dapat kita ambil iktibar sebagai untuk mengukuhkan lagi perjalanan hidup kita dan menambahkan lagi semangat perjuangan kita. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya adalah agama Allah itu menjadi yang paling tinggi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan suatu hadis di dalam kitab sahih mereka bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min mali wa min auladi wan nasi ajma'in au kama qala. Tidak beriman seorang kamu sehingga adalah aku ini lebih ia kasih daripada hartanya, lebih ia kasih daripada anak-anaknya, bahkan daripada sekalian manusia semuanya. Maka insya-Allah program yang kita jalankan malam ini sekurang-kurangnya sebagai tanda kasih kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ketibaan bulan Maulidur Rasul, maka sudah menjadi kelaziman kita masing-masing sibuk. Tak kira siapa saja asal mereka beragama Islam, untuk mengadakan program-program menyambut ketibaan hari Maulidur Rasul dengan bermacam-macam acara yang dibuat, ceramah, buat kuliah, buat tazkirah. Yang lebih hebat lagi berarak tu 3-4 batu peluh jeruk. Insya-Allah kalau ikhlas kerana kasih kepada Rasul, dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada rasa kasih langsung kepada Rasul kerana semata-mata nak penuhkan program ataupun orang suruh berharap-berharap attack, maka tidak ada apa yang didapat. Samalah seperti debu yang berterbangan. Maka kita tidak mahu program yang kita buat ini menjadi debu seperti itu. Kita tanamkan sifat kasih kepada Rasul kita bukan kerana ketibaan bulan Rabiul Awal, tetapi kasih kepada Rasul, kasih kepada Nabi sepanjang tahun 12 bulan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 kali setahun. Jangan bila tiba bulan Maulid Rasul, kita pun sibuk cerita tentang beranak Nabi. Masuk Rabiul Akhir, tak ada dah Buang musim pula. Al-Fadhil Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti menyebut di dalam kitab beliau Fiqh, perlunya umat Islam sama ada perempuan ataupun laki-laki, kecil ataupun besar, belajarlah ataupun mendalamilah akan kehidupan ataupun sirah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasara tahu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Mereka menyanjung abqariyah Nabi, bijaknya Nabi ni, kerana Yahudi Nasara terlebih dulu daripada kita membuat kajian tentang sirah Nabi, tentang hadis-hadis ucapan Nabi, dan mereka tahu tentang kelebihan insan yang bernama Muhammad ini. Oleh kerana mereka tahu kalau orang Islam ni faham tentang sirah Nabi, maka susah bagi mereka untuk menakluk fikiran umat Islam, seterusnya menakluk menjajah negeri umat Islam. Kerana itu orang kata Yahudi Nasara siang dan malam bekerja keras supaya umat Islam tidak faham, tidak reti perjalanan hidup Nabi-Nya sendiri. Macam yang berlaku sekarang, anak-anak muda tasar kata sirah Nabi, Nabi pun tak kenal. Tasar kata anak Nabi, isteri Nabi pun tak tahu. Ini adalah kejayaan Yahudi Nasara dengan Ghazwatul Fikri, serangan fikiran. Mereka menggunakan bermacam-macam senjata. Senjata yang paling berkesan iaitulah alat-alat hiburan. Habis kalau buat mari hiburan, tak dah dah nak dengar, tak dah nak belajar, tak dah nak hadir kuliah. Badan nak main mutusika macam nak beruk. Tang senung, tang sening. Depan surah, kok depan tu imam kelek porong. Faham? Tak ada hal dah. Baca sama dah. La yustahya anil halim. Tidak dimalukan lagi orang yang baik-baik. Orang yang dihormati sepatutnya oleh masyarakat, tak ada hal. Kau pasang gelik depan surah, ada kok. Dulu payah nak tengok perempuan mendedahkan aurat. Bandar 2-3 ekor yang ada. Nak, orang cerita zaman dulu. Lening, anak tu imam. Anak tu bila. Dah. Anak dia kekit tak usah cakap. Dah. Bila dah sampai berjaya dilucukkan pakaian oleh Yahudi Nasara, maka dikira telah berjaya menjauhkan daripada kenal kehidupan Nabi mereka sendiri. Nampak? Heran. Mereka yang duduk di dalam kesesatan yang sangat nyata, berjaya menipu kita yang duduk di dalam hidayah yang sangat terang. Yang ada kitab Al-Quran di hadapan mata, masih boleh ditipu oleh mereka-mereka yang tidak ada kitab yang turun daripada langit. Maka Dr. Ramadan Al-Buti menggariskan beberapa perkara. Yang pertamanya, kita mesti faham akan kehidupan Nabi kita sendiri. Ini langkah yang pertama. Dengan sebab inilah macam-macam orang buat program, buat ceramah, buat kuliah, atau ustaz, atau mubalik, tok guru kiai, nak memberi faham kepada umat Islam, siapa Nabi kita ni. Tapi umat Islam tidak memberi sambutan. Dok macam mana lah. Kita kata ramai orang. Hei, ramai Bukit Jalil lagi. Tak, ramai lagi. Dia kata ramai surah kita, 100 lebih no. Sekala 60 orang je. Tak. Orang ni pula kata, eh, surah aku ramai malang. Ramai ni. Eh, 30 orang lebih bila. Sekali, sekali 2 orang je. Nang dengan cicok. Ha. 20 orang ramai. 100 orang ramai apa? Tak. Tengok malam Jumaat, patah batu buruk. Pukul 12 malam. Ribu muda-mudi. Tak. Bertukar-tukar pasangan. Hak mung, hak tina galik, hak jatang. Hak jatang gendong hak tina. Hak tina dengan tina dok jumpa jatang. Hak jatang gendong hak jatang sama sendiri. Faham? Macam-macam macam. Nah. Hak tu lebih ramai. Kalau kita nak lawan, dok menang. Dok. Walakinna aksaran nas. Dan tetapi kebanyakan majoriti manusia la ya'lamun, dok tahu ke benda padol to satu yang ramah. Jadi kita jangan berpuas hati kalau kita boleh buat program orang ramah pada biasa, jangan beti setakat tu. Kerana mereka yang lara adik kakak kita ribuan, tu belum bilang lagi ratusan ribu yang telah murtad, yang mohon keluar agama, yang mohon tukar nama Allahu Rabbi. Banyak lagi lah. Bila kita faham kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita dapat hiru Nabi. Remang Allah Taala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswah mana kuduah, ikutan yang sangat baik. Sebagai contoh, kalau kita dah belajar kehidupan Nabi, kita tak buat contoh. Kalau kita tak kenal Rasulullah, kita tak belajar akan sejarahnya, kita tidak akan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut? Nak menanamkan rasa kasih muda-mudi kepada Rasulullah, satu perkara yang sangat sukar di akhir zaman ini. Tak usah kata anak orang kita nak suruh semayang, semayang. Anak kita pun payah kita nak suruh semayang. Tak. Ha. Tu baru 3 beradik. Tak. Ha. Bukan 300 orang duduk atas reteng. Bukan 400 orang belum bermutuh. 3 beradik pun susah kita nak suruh semayang subuh berjemaah. Berat nanang. 8 tahun dah aku cuba. Tak boleh-boleh. Tak apa. Sebagai mujahadah kita. Ada tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah kaji akan kehidupan Nabi, dalam keadaan ikhlas kasih kepada Nabi, kita dapat tiru Nabi. Kerana tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh yang telah ditunjuk, ditinggalkan kepada kita oleh Nabi. Tak ada. Jadi kita dah ikut orang lain. Nah, hak Nabi tak mau ikut. Tak lain lah comel. Nak ikut lain daripada hak Islam. Ini penyakit umat Islam akhir zaman. Yang paling banyak kita ikut Yahudi Nasara. Sebab Nabi SAW sebut dalam surat yang kita kerap kali baca, kamu nanti akan ikut umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta laudakalu durradah bin. Hatta laudakalu sampai mereka itu masuk juhradabin dalam lubang berok, tabi'tumuhum, kamu akan ikut mereka. Siapa masuk lubang berok pun kita akan ikut juga orang Islam. Maka terkejut para sahabat. Maka tanya para sahabat, al-yahud wan nasara, adakah mereka itu Yahudi Nasara ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau dah ikut Yahudi, dah ikut Nasara. Sekarang telah terbukti akan kata-kata Nabi SAW sememangnya benar. Kerana wama yantiku anil hawa, Nabi tidak berkata dengan pakai akal semata-mata. Semuanya in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Dan kemudian, daripada apabila kita telah faham, kita belajar sirah Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, dapat membantu kita untuk memahami kitab Al-Quran. Kerana Al-Quran itu seolah-olah adalah terjemahan daripada kelakuan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan faham Al-Quran, tidak akan reti maksud Alkitab kalau tidak tahu sejarah Nabi, tak belajar sirah Nabi, apatah lagi kalau tidak ada kasih langsung di dalam hati kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat mengumpul bermacam-macam gedung perbendaharaan ilmu yang terkandung di dalam sirah, di dalam perjalanan apa yang berlaku pada Nabi siang dan malam, adalah suatu ilmu yang sangat berharga untuk kita ketahui. Satu permata yang sangat indah, yang kalau kita pandai tatah dan kita susun, akan menjadi sebentuk cincin yang sangat tinggi nilainya. Kerana itulah ikutan-ikutan yang terbaik tiada lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa umat Islam ini mencari idola-idola yang lain, nak ikut hak lain. Kalau nak letak nama anak, buka buku URTV, cari nama anak penyanyi, dia nak letak atik nama anak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dah, suruh letak nama-nama yang baik, nama-nama Allah, nama para nabi, nama para sahabat, nama orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak. Tidak kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW, mencari jalan-jalan yang lain yang tidak akan membawa kepada jalan yang terang, melainkan memundurkan kita ke belakang. Hadis bertebaran, dijual merata-rata kedai. Tok guru ustaz yang mengajar kita hadis rata surat. Kita tak reti juga hadis. Sebab apa penyakit ini? Nah, sebab apa yang jadi sesak juga? Ayat Quran ada bertaburan. Tak cukup dalam Quran, letak dalam kereta. Tak cukup dalam kereta, tepek pulak stiker belakang kereta. Tak cukup tepek pulak, gantung pulak di rumah. Macam-macam ayat. Tak reti juga ayat Quran. Tak faham-faham juga. Masih langgar perintah Quran. Siapa dia tu? Guru Quran. Guru Quran langgar perintah Quran. Kerana guru Quran pentingkan tutup mulut, sanaya gigi, langit kerah, tiga harokat. Benda yang Tuhan suruh, tambah cara waktu. Benda yang Tuhan larang, sebelahlah tahun depan. Ha, masalah ni, kena 4 harokat. 5 harokat, tak kena. Hak ni kena tutup mulut, hak ni hidung kena luas, hak ni kena mulut mucung, hak tu saja. Guru Quran, lawan Quran. Ha, yang berlaku akhir zaman. Tu guru Quran, dah kalau mak rempik, faham? Mimba bil aula, lebih utama lagi, tak ikut teruk dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Di antara cara kita nak dapat kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita belajar peribadi beliau. Kita kaji sejarah beliau. Kita tahu keistimewaan beliau. Banyak sangat benda-benda yang istimewa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak padang Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiada kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan jadi rahmat bagi sekalian alam. Ada ulama tafsir yang berkata, ayat ini maksudnya tidaklah kami lahirkan kamu ke dunia melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Maka lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul yang kita sambut adalah permulaan datangnya rahmat yang paling besar, yang gunung ganang segala makhluk di langit dan di bumi tumpang rahmat Nabi kita seorang sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahulah akan apa yang ada keistimewaannya, sudah tentu kita akan kasih kepada Nabi. Kerana itu kadang-kadang kita tahu, kawan-kawan kita tahu keistimewaan dia dah. Kalau dia saing orang pakar, memang orang epek aja. Kalau dia saing, memang boleh basikal. Faham? Ha, memang kita buat baik selalu. Tak, tapi kalau dia katakan, takkan kata saing, dia kerak jari, buah tak borang, kau tak laku lagi. Siapa tak baik ni? Tak guna baik dengan dia. Kau tak mau rapat. Pasal tak guna sekepeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kata boleh beri basikal syurga kepada kita dengan izin daripada Allah. Macam mana kita tak ambuh berbaik-baik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sangat keistimewaannya. Ulama-ulama mengarang berbagai-bagai kitab menceritakan tentang kelebihan Nabi, mukjizat Nabi. Di antaranya seorang ulama yang terkenal dengan nama Ibnu Mulakin, dia mengarang sebuah kitab yang bertajuk Ghayatul Sul fi Khasa'isir Rasul, menceritakan di dalam kitab-kitab itu apa dia keistimewaan yang ada pada Nabi kita seorang, tidak ada pada Nabi yang lain. Usahkan pada diri kita, pada Nabi lain tak ada kelebihan ni. hampir ratusan kelebihan-kelebihan. Kita tak mau bilang semualah. Nak sebut satu dua. Di antaranya, Nabi ni adalah Nabi yang diutuskan kepada jin dan kepada manusia. Jin duduk di bawah risalah Nabi SAW. Macam mana kita manusia tak mau ikut Nabi. Pernah datang beberapa orang jin bertemu kepada Rasulullah SAW, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jin beriman kepada Nabi, jin berjanji bai'ah kepada Nabi, nak taat kepada Nabi. Kita manusia tak boleh ikut jejak langkah Nabi, jahat pada jin lagi. Nak sabar dah pakai seluar jin, faham? Tapi dah lah pakai seluar jin tu jin leh. Jin boleh ikut Nabi, manusia tak boleh ikut Nabi. Lepas tu garuk maulud Nabi. Kata Muhammad ikutan kami. Dan sekarang lepas panduk, main bola luar benek. Nah, lepas tu tulislah di atas. Jin ikutan kami. Bukan Muhammad. Ini kata, pasal tak faham. Apa pegang sepanduk? Pasal bos suruh. Bos jabat, aku kena pegang. Nah, pelik mata lepas lu panduk. Nah, ini masalah. Tidak ada roh di dalam sambutan-sambutan yang telah dilakukan, maka tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kita. Tak ada benda. Bila tak ada roh, kelatang saja. Jadi plastik. Macam zaman sekarang ni, ramai plastik. Tok Imam plastik. Tok Bila plastik. Tok Guru plastik ada. Ustaz plastik. La ilaha illallah. Tahu tak benda plastik? Ajak lagi rumah orang kaya. Rumah orang kaya, orang kaya ni dia kedeku. Dia tak buah-buah sungguh. Rumah orang miskin, buah-buah sungguh. Tangan je. Betik-betik sungguh. Nah, kalau maknanya anggur-anggur sungguh. Rumah korporat ni, dia memang gitu. Dia berlalu. Sebab tu tak jadi korporat kalau dia murah. Yang jadi kaya pasal kedeku. Dia buah-buah pisang, plastik. Nah, dia buah-buah lima, plastik. Nah. Lepas tu orang hulu mari raya rumah dia. Tak? Dua orang. Nak turun bandar, mari rumah orang kaya. Itu padangnya muka. Tak? Jadi duduk, tengok buah limau, tengok buah pisang, tengok buah anggur. Tak? Dia kata, anggur menyapir lagi ni. Dah cakap nak nyuk, dah tubik. Dah menatang plastik. Ada guna sekapeng. Isi tak ada. Lawa saja je hitam peletung anggur. Tak. Tu hok boleh tahan tu. Hok kaya lagi buah dia daripada batu. Ada. Dia buat dengan temiko. Tak. Nyaknya ke anak orang. Patah tiga batang gigi. Tak. Ada ingat ke buah sungguh. Gigi atuh bunyi. Dah tua rumah dah nak kata ni ke darah dah. Ini masalah. Kalau barang plastik, kulit saja isi tak ada. Nak pahwa ni. Dalam Tok Imam kulit saja Tok Imam. Isi bukan Tok Imam. Isi mawi. Faham? Sudah kerja dah kita. Kita tambuh juga menjadi pejuang-pejuang plastik. Tambuh. Nak? Tambuh jadi pejuang-pejuang plastik. Balik daripada Mak Sabu dan molek buka. Undertaker lawang Big Show. Nak padam takbir tadi tu big orang mereka. Papa cokeng tu biar orang bawah keng. Tak dah 5 minit dengar Mak Sabu, balik di rumah Syaruk Khan pula. Ni masalah berlaku. Siapa dia tu? Timbalang ketua cawangan. Ni apa juga kata. Bukan sini cerita, dekat Antartika. Benda-benda ni lah yang masih menghalang daripada turun pertolongan Allah. Kerana kita masih bermain-main dengan perjuangan yang sangat mahal. Benda yang payah kita buat lebih kurang, maka payah nak dapat. Kalau sungguh belum tentu dapat. Tak. Tapi kalau dapat pun tidak ada keberkatan. Kerana kita dapat dalam keadaan tidak tunduk sepenuhnya pada perintah Allah, pada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan Nabi, istimewanya Nabi ni, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi adalah orang yang pertama buka anak kunci syurga. Syurga ni dia ada pintu, dia terkunci. Di antaranya sabda Nabi SAW, ana awaluman yakra'u babal jannah. akulah orang yang pertama yang membuka kunci pintu syurga. Allah Rabbi. Orang yang boleh buka pintu syurga, di tangannya ada anak kunci syurga yang patut kita ikut, yang patut kita tak bantah, yang patut kita kasih kepada dia. Ni kita tak takut kepada orang yang ada anak kunci syurga, kita takut kepada orang yang ada anak kunci balai raya. Faham tak? Mana maha balai raya dengan syurga? Jawab. Nah, boleh muat berapa orang je. Kita tak kata benda tu tidak ada faedah, tetapi benda yang kecil kita duk sohor sangat. Tak? No. Nabi kata, aku orang yang pertama buka pintu syurga yang terkunci. Maknanya pada tangan Nabi ada anak kunci syurga. Orang ni yang kita nak malu. Orang ni yang kita patut bermati-matian kerana dia boleh tolong kita di hari akhirat nanti. Orang lain dah boleh tolong. Nah. Dia kata, boleh tolong, boleh tolong. Dia ada cok. Faham tak? Dia ada cok. Cok tak ada ilmu kat sini. takut sangat. Cok tu kita tak takut sikit. Kita takut cok hok sorga ni. Hok pakai takar kayu. Cok tukang gali kubur. Hok tu kalau dah awak lebih pak utik, selamat jalan. tak apa lah. Tujuh malam kata. Dah awak lebih cok tu. Cok tu patut kita takut. Ni cok hok dia ada dakwah lepeh. Dak-dak boleh main. Faham? Takut dah hok tu. Dia dengar tak? Dah kira lah siapa-siapa kita nak balikkan benda-benda hak salah, benda hak terlanjur, benda hak tersesat. Nak pergi jadi molek semula. Kita nak jadi tanam sifat kasih kepada Nabi. Sekurang-kurangnya kita tahu benda kelebihan Nabi, benda keistimewaan Nabi. Banyak lagi. Di antaranya dia sebut, Nabi SAW ini, bila tidur, hatinya tidak tidur. Pernah Nabi SAW bangun daripada tidur, terus akad takbir. Akad takbir semayang. Dia tak ambil wuduk. Jadi sahabat-sahabat kata, guana Rasulullah, kami kena ambil wuduk kalau tidur. Bapa Rasulullah tak ambil wuduk? Kan Nabi khabar dah kepada kami sama-sama. Nah, al-ainani wika usahi faman nama faliyatawadda. Mata ini pengikat bagi dubur. Barang siapa tidur, kena ambil wuduk. Ini sama-sama kita dah memang. Dah mata ni, bila kita mata kita dok lena lagi, kita sedar ketuk, dah ketuk. Itu maksudnya. Tak? Jadi bila dah tertidur, maka batallah wuduk. Kena ambil wuduk. Tak? Biasa kan orang tidur. Tapi kalau tetap papan punggung di latar, memanglah dok batal. Kita belajar sama-sama tu. Tak? Kita naik motosikal nak pergi marang, nak pergi ceramah. Nak naik motosikal dah mengatuk ke 10 baru pergi. Nak naik seorang pula tak ada orang nak cakap. Naik motor sampai Kuala Lumpur tidur. Nak tidur tak motor sampai marang baru kejut. Dah soal-soal lah belanggar tak belanggar. Khabar kejut dia. Kan pergi petika pula. Sampai marang marang kau. Nak tak atas wuduk. Tak atas wuduk. Nah, pasal apa nak batal? Pasal punggung tetap. Dalil sahabat-sahabat ketika tunggu sembahyang Isyak pada satu hari, tidur duduk dalam Masjid Nabawi. Bila dikomatkan sembahyang Isyak, terus bangun tak ambil wuduk. Nah, maksudnya kata ulama, tidur duduk tak batal wuduk. Kalau tidur belah cacang, tidur belah cacang memang batal wuduk. Nah, tapi kalau kita naik motor, mana terakak punggung? Tak, mereka macam budak-budak mutul ni kan dia duduk sebelah. Dia tengok, tu memang muka ketuk tu. Faham? Dia tak duduk tu, pasal dia bocor. Faham? Kalau kita kena mutul, kita naik, mana boleh ketuk? Mesti akak tu. Tak? Mesti kita kena akak. Tidak boleh ketuk duduk tak kosing. Mabuk kosing punya. Tak boleh. Jadi Nabi kata, betul mu kata gitu. Orang yang tidur kena ambil wuduk. Nabi kata, tanamu aini walayanamu qalbi. Mata aku tidur, hati tidak tidur. Sebab tu dakwah tahu tu. Hebatnya. Ada pemimpin atas muka bumi sekarang ini. Nah, yang bila tidur hatinya ingat. Tak lupa sikit. Mata tidur dah. Tak ada. Yang ada, mata tak dah tidur. Boleh dah. Hak tu ramah, mata celik, anyuk tak lain. Tanya, eh, mana? Ha, ada apa? Hak tu dah dah tidur, ubah tanah dah. Dah. Ini lebih Nabi bila kita tengok, tidak ada lagi bandingan manusia seperti ini. Yang hatinya masih sedar, apa yang berlaku, walaupun mata telah tidur, maka tidak saugianya kita tidak kasih kepada orang yang ada kelebihan seperti ini. Tak munasabah langsung. Hebat benar ni. Tak. Tak tidur walaupun mata tidur. Sebab tu tak tahu tu. Bangun tidur tu. Akad takbir. Kita tak boleh. Nah, itu tidur celik ada. Kau tidur celik. Tidur celik malik. Wakna tu. Kalau nak wakna tu, cari kau tidur celik. Tidur tapi mata luah ni. Hak tu boleh buat natu. Memang tak orang curi mana tak rasa. Kali tidur tengah rumah. Tak. Dia buka naku tengok. Ay, tak tidur ni. Pacar lah. Tak. Memang tak hilang harta benda. Tak sungguh. Kalau ada lah tapi payah jumpa. Tak. Kalau ada pun. JKT. Tak tahu lah tu. Dah. Ini kelebihan Nabi SAW. Mata kejang, walaupun tidur untuk merehatkan akan badan, tetapi hatinya sentiasa sedar. Tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasahkan dalam keadaan Nabi sembahyang, dalam keadaan Nabi sedang menajak, dalam tidur ingat Allah. Maka sifat ini kita ada pada kita, ada hanya pada satu tubuh yang bernama Muhammad. Saugianya kita kasih sungguh-sungguh kepada Nabi ini, bukan dengan perkataan kita saja, tetapi dengan perbuatan kita, kita kasih kepada Nabi. Kalau boleh kita tak mau kawan kita lebih kasih kepada Nabi, biar aku lebih kasih. Sebab Nabi sebut dah tadi, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni terlebih kasih kepada min malihi, daripada harta. Kita muhasabah diri kita, adakah kita lebih kasih pada Rasulullah atau lebih kasih pada harta. Rasulullah kata bila dilaungkan azam di surah, tinggallah jual beli, tinggal permainan. Kita sikit lagi jual, mulah tak gias sekali malam ni, tak pas kisah jual, tak ada apa-apa. Tinggal solat, tak apa, boleh jamak paisa. Boleh jamak pula. Dia main gitu. Sekali je setan kata, baru sekali ni. Susah-susah. Esok baru dua kali. Lepas tu tiga kali pula. Nak, pasti ada apa-apa. Saing borang selalu. Nak, jadi anak buah syaitan. Kita rela korban harta kita kerana Islam. Nak bantu agama Nabi. Tak rela. Macam mana? Lebih kasih pada tubuh Rasulullah daripada harta. Kita sayang. Kalau nak pergi maaf pun cari siar. Cari-cari lah. Cik ada. Dia lima belaka. Tak? Dia lima. Pergi saja. Main maaf. Takkan nak buah lima hijau bawah. Faham? Orang hijau buah hijau. Ni orang hijau. Tanya buah biru. Tak? Tak? Hijau. Ada kata surah tu. Memang power tu. Tak. Dalam surga ni cak hijau pada kapek ni. Kelak gugu. Kita cari Pak Siamah gitu. Cari meja. Kelak gugu-gugu surga. Tak muka buah surga mana. Tapi memang power. Maha tak? Hijau-hijau kelak tau. Oh, bawa cak putih dalam. Tak. Tamu kuat. Cak putih lah. Luar hijau. Tak. Ni siapa hijau kelak. Tak jumpa cari kat ada tu imam duduk. Kelak gugu. Dah lah lapu dua tih sawang blok. Tak. Tak. Alhamdulillah. Ha, tu power sungguh tu. Memang jenis telang tiang tera tu. Dah. Dah apalah. Dah. Dah apalah. Tu power je kita. Dah apa. Power root dia panggil. Dah. Di antara kelebihan Rasulullah, sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat, lalat tak ingat atas tubuh Nabi. Ini dialog. Ada orang lain lalat tak ingat. Nah. Macam mana yang kita boleh tunduk kepada orang zalim, orang jahil, ahli maksiat, meninggalkan patuh pada Rasulullah SAW yang lalat dok ingat atas tubuh dia. Hak kita duk ikut sangat, duk takut sangat, bukan kata lalat atas muka, berok duduk atas kepala. Cicak berok atas belakang. Pegang kayu kamak, ayam mari catu. Dak lalu sikit mukamu. Macam mana? Ni lalat dok duduk atas tubuh Nabi. Kutu tak ada atas rambut Nabi. Seekor habuk kutu tak pernah ada. Pernah sahabat yang mengadu banyak kutu, Nabi kutu seekor pun tak ada. Bukan sebarangan orang. Memang benar. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, aku manusia, orang macam kamu, tapi bukan manusia biasa. Kalau kita terjemah manusia biasa, tak kena. Sebab dalam ayat tak sebut biasa-biasa. Dalam ayat sebut, basyarum mislukum. Manusia seperti kamu, bukan biasa, luar biasa. Tak luar biasa, bakul lalak tak ingat atas tubuh. Tak luar biasa, bakul berjalan masih kecil, awal ikut atas kepala. Kita ada awal ikut. Ada. Anjing ada ikut. Ada. Nak kakak pun. Ini Rasulullah. Kalau kita dah tahu benda-benda lagu ni, kita kasih pada Rasulullah. Sebab kalau kita suka pada seseorang, dia ada keistimewaan. Kita minat pada dia. Dan Nabi yang paling banyak keistimewaan, sampai keistimewaan Nabi, khususiah Nabi ini, dihimpunkan oleh ulama-ulama sampai jadi kitab-kitab yang besar. Banyak pada orang lain tiba-tiba tak minat Rasulullah, maka kita ni sebenarnya berjalan di dalam terang tetapi sesat, tak jumpa jalan. Dah. Apatah lagi kalau lawan Nabi, lawan Rasul. Hak Nabi buat, tak boleh buat. Hak Nabi kata molek, tak boleh ikut dah. Kita malu ni orang maritak serbang atas kepala. Malu. Nah, kalau kita tengah cakap depan orang ramai, orang mari ambil serbang pun atas kepala kita. Air berasa. Nak berapa pun serbang atas kepala. Berasa macam ubur ikan buruk atas kepala. Nah, tapi pakar topi jas buh, topi studio dah. Ha? Ada gambar buruk pula dua ekor atas topi. Ada. Ada kata bengong. Bengong. Nak, tak tahu kali. Pakai jubah malu, pakai kopiah malu, pakai serban malu belaka hak Rasulullah. Patut nak dapat syafaat Rasulullah lagu mana? Kalau kita malu nak ikut Rasulullah, tak malu nak ikut orang-orang yang tidak ada hidayah, yang tidak ada pedoman, tidak ikut kitab dan semacam. Tak. Nah, ini kalau cerita bab masa kecil, macam-macam lagi yang kita dengar. Dan ni musim-musim ni, tak payah kita ulang acak kali dah. Tapi berasa nak sebut juga. Ya, pasal bulan Maulidur Rasul, sebenarnya dengan kelahiran Rasul, dah banyak sangat keistimewaan. Di antaranya yang sepakat ulama-ulama sirah yang disebut di dalam sirah Ibnu Hisham, bahawasanya kampung Bani Sa'ad yang dilanda kemarau, bila ambil Nabi ini sebagai anak akak nak beri susu, Halimah daripada Bani Sa'ad buat balik kampung dia, disebut bahawasanya tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok, rupuk-rupuk kering jadi hijau belaka. Tapi dah tak reti bahasa lagi kita, faham? Reti tak hijau? Dia tak setadak kita buka kitab-kitab sirah. Dalam kitab mana? Tak kira tarikh Imam Wal Muluk. Nah, Tabaqah Ibnu Sa'ad. Tak ada sebut. Bahawa dia rupuk jadi biru. Tak ada. Mereka mana? Kalau kitab sirah tu, nak bahan tanah tak tahu lah. Leh. Ha, ni. Sebut sama dah. Inna arwahal mu'mini fi kubbatin qadrin fil jannah. Sesungguhnya roh orang beriman dalam kubah yang warna hijau di dalam syurga. Bukan main-main hadis Nabi. Nah, ni sensitif. Warna-warna sensitif. Tapi ada juga sebut biru, iaitu mata malaikat muka nakir. Masa soal kita tubi api biru kot mata. Faham? Ha, makna huduhnya biru. Takkan marah buat kata gitu. Tak. Ha, hak gitu tak boleh kata juga. Mu siapa? Ha. Faham lah. Maknanya subur, maknanya hijau. Daripada kambing tak ada susu, tubik susu. Unta tak ada daging, tubik daging. Pohon kurma yang telah mati jadi hidup semula, beri salam kepada Nabi. Ha. Pohon kurma tahu. Kalau tak tahu, pergi kolibat kat Rijek Kapung. Ada 3 pohon. Tahun ni memang murah kurma. Nampak tubik mayang lah. Itu kurma lah tu. Nampak? Ada pula ubuh kurma. Kan tu bit buah dah utuh dah ubuh pada. Bola utuh sekar. Baru hidup. Berkhemu saja. Pelik sungguh. Nah. Hak marang buat ladang 4 matang. Kita sebutir dah makan lagi buah. Wak naik mula buah tabeng. Pasal dah tubi api. Nah, dengar kabar ada seorang. Ha, mekanik bangker. Apa? Hanya kata pelik-pelik akhir zaman. Pokok-pokok hak betul, lagi tebang, ubuh pokok plastik. Salilah larutan daripada Tok Imam pasti, pokok buah habis jadi plastik. Ha. Ibu susu Nabi Halimatus Sa'diyah nak cerita kepada kita bahawasanya susu ibu ni lah yang paling afdal, yang melek. Melekan tak ada susu ni wak guana tak? Ha? Ni kita tak beri susu dada, jaga body. Oh, jaga body nampak comel pas ke bila-bila nampak, faham? Ha? Pak beri susu tepung tu nampaknya tak tua nah? Tiga selenda ada. Nampak? Ha, berilah susu ibu. Melekan tak ada. Beri kepada Halimah. Ha? Nabi. Beri susu ibu. Jadi ibu susu Nabi. Ibu susu ni dia mahram kita. Jangan main. Kita kena tahu hukum. Nak? Mahram kita tak boleh kahwin. Kita ngepek dengan seorang ibu. Ibu tu menjadi ibu susu kita. Suami dia, pak susu kita. Anak-anak dia adik-beradik susu kita. Tak? Pak dara anak dia tu, pak dara kita, pak dara susu. Harma bin harama bin radha'ah ma harma bin nasabi. Kata Nabi SAW. Jadi haram dengan sebab ngopek, apa yang haram dengan sebab keturunan. Dia ngikut. Dia ada pak sedara susu, ada anak sedara susu, adik-beradik susu. Tak? Ada ayah susu, anak susu. Tak? Suami yang tuan susu tu, suami Halimah ni, pak susu Nabi. Nah, pak susu Nabi. Susu ni bagus. Sebab tu di Mesir tadi dia ada buat bank susu. Tahu, bank susu. Dia pergi peluk situ. Orang-orang miskin dia buat susu welfare. Susu esam dia panggil. Susu bagi. Nah, di Swiss ada bank money. Tak main. Bank air money. Dia beli dengan kita. Mereka tak ada pak kita. Hidup tak ada kita. Bari Tok Imam mu. Faham? Kata guana leku belakang Tok Imam. Ha? Ada jual sikit hari ni. Faham tak? Mereka tak ada pak kita. Nah. Ha. Jangan main lah ni. Macam-macam rekaan. Nah, ada pula bank money. Ni cerita betul. Di Perancis ada. Bank money dia beli. Nah. Ha. Kalau awak power memang boleh beti lah. Tak power buat apa? 18 topok. Faham tak? Aku benda 18 tapak. Gajah 3 tapak eh. Tapi dah jenis makan dah dah. Nampak? Nampak aku ni? Sabar dah dengan coklat hek. Nah. Ha. Cerita lama. Nah. Dipinang oleh Siti Khadijah. Sepatut ada pengajaran. Maknanya orang puan boleh pinang orang lelaki. Ni kita dah tak boleh lah. Pergi cari timba orang kata. Tak boleh. Bodoh tu. Ni, Siti Khadijah, Ummul Mukminin, melalui Ja'far bin Abi Talib, pinang Nabi SAW. Kerana Nabi orang yang baik akhlaknya. Orang yang elok agamanya. Dah, iza ja'akum man tartau da dinah. Bila datang kepada kamu, man tartau da dinah. Yang kamu sangat suka kepada agama. Comel agamanya. Wa khuluqah. Dan perangai akhlaknya mulia pula. Fazawwiju, beri kahwin dengan anak dara ni. Kita tambah. Nak? Nak latih hak pakat besar. Baru nak buat natu. Nak? Nak lari kereta besar. Nak? Nampak? Mari ni kereta hak metok lalu. Ha, gotang panik kereta. Oh, kacik boleh jadi. Dah tak apa dah, kacik. Buat natu dah. Padahal belakang ni kacik, dia sambut depan tu nikah. No. Ha, dia boleh buat bakal dia ni, bakal welding, bakal apa. No. Baru bantai. No. Ha. Motor nikah tak ambuh, biar api. Kita kata, tak ni, api Quran ni, makcik. Api punya tak api, bakal motor nak ambil. Tak, natu kita akan motor. Aduh, sombong. Nah, dah itu sombaklah kata betul. Leh. Ha, bukan sini cerita, cerita atas ni kapal melaut. Ha. Ha. Leh. Tengok tu Pinang. Pasal apa Pinang? Pasal tengok jujur meniaga, agamanya baik, orangnya, akhlaknya mulia. Nah, hak ni menjadi keutamaan baru berkat kehidupan kita. Ni tak ada keberkatan itu. Pasal pitih tak mau. Dia nak pitih aja. Pitih, pitih, pitih. Kerja mana tanya, kerja mana tanya. Apa kerja tanya? Kuliah berapa kali seminggu? Nah, baru rawat natu. Nah, surah mana main? Masjid mana main? Ustaz mana ikut? Baru rawat natu. Nah, ni tanya dah kerja mana? Kerja bank mak cik. Bukan bank kira pitih. Bank sku. Di atas kedih ke apa? Ini kata kau. Bila dunia menjadi keutamaan, habis. Tak jadi kerja kita. Jadilah dapat balasan daripada Allah. Munak dunia, akui ke dunia. Nah, sebab tu kita daripada bak agama, keagamaan, darah cetong. Pasal dunia masih bersarang di dalam hati kita. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang diceritakan. Nah, kita tengok comel tu. Budak ni comel ni, mari suk, bubuh, mari surah, kuliah, ada sokmo. Buat natu lah. Dah kita ada anak pun. Nah, saya tanya, ha rezeki. Rezeki ni bila kita kahwin seorang perempuan, kahwin dengan rezeki-rezeki dia sekaligus. Faham? Rezeki tulis dalam perut mu. Tak, 120 hari tulis dah. Sebab tu dia tulis dah dalam perut, rezeki ni, tak, sampai masa kita pegang tangan pun, boleh ke orang semula. Haa, dengan man? Pasal ikut ni, ikut rekod asal. Tadi lah kita pegang tangan dah, tak usah kata dalam kocek orang. Pegang tangan, orang boleh rebut lagi. Haji nak makan kayu kemat. Kita kopi. Dok dan dulu, dok dan cicah pun sekali. Pegang, tutup satu dia ayam. Kau lari. Bodoh. Kejar juga ke ayam. Kayu ramak, sepaseng. Aku nak tahan juga ayam sama dia, dok sekolah. Tak kan ni. Tulis dah. Masa mu dalam perut makmu, mu tukang bayar. Ayam tukang sedap. Tapi dah dok ngaji, tak tahu kali kejar juga, kejar juga. Hak dalam mulut je luar. Haji dalam mulut je luar. Kalau kita boleh gigit dah, boleh tubik semula, dah hak dalam tangan orang, tak susah-susah. Hak dalam mulut tubik mula. Nah, kita kunyak dah ni biskut meri. Pengak. Siapa kat kepala jalan, tengok pula. Dulu kini selamanya kita pun wah, mutoh. Tubik mula. Jadi tak susah-susah. Barang hak dalam tekak tu tubik balik. Mau mengaji lagi. Nah, tak cari lagi, tak beriman. Ni rezeki, rasa susah. Ni tak ambuh. Nah, orang tidak ni orang baik ni. Nah, apa Quran ni, orang happy ni, orang kuat ngaji. Ni tak ambuh mak apa? Ada janggut. Janggut bawa bodoh. Jangan main-main. Tok janggut. Dah sungguh tengok comel kita sama-sama didengar ceramah, sama-sama buat program. Dah, apa salah jadi besar? Tak, akhlak mulia, semayang pun bagus. Tak, duduk belakang tu imam. Sama-sama pilih, sama-sama sendiri. Senang je. Tak. Hari tu, kita mari-mari dah ingat bawa kitab. Boleh tengok kitab besar. Oh, seronok nadoh. Sama-sama untuk besar. Birah sama pirah. Duduk dekat-dekat. Tak. Baru seronok. Bagi pilih sama-sama kita. Mocik-mocik tengok. Oh, budak ni comel. Tak. Buat natu aku. Aku ada anak dara seorang. 8 kali dah HPN. Tak jadi apa. Win nikah lalu. Dah. Tapi ustaz jangan lupa. Waktu kan baca. Kalau madu sama sendiri, Tok Guru duk ingat. Tok Guru ada kota lagi. Bila Nabi wafat, ada seorang mengaku jadi Nabi, nama ni Musailamah. Musailamatul Kazzab. Tak? Orang tanya, bahasa Rasulullah, dia ada mukjizat. Dan mukjizat apa? Tunjuk mukjizat. Dia kata, Rasulullah buat apa? Dulu mata Qatadah cedera dalam satu peperangan. Nabi ludah dalam mata Qatadah. Puh! Ludah jadi terang daripada mata hak tak kena cedera. Mata Qatadah. Tak? Sahabat Nabi. Dia kata, baik aku buat boleh mujizat. Dia pun panggil seorang laki-laki yang matanya kelabu. Nak? Tengok. Dia pun ludah. Musailamah. Bila ludah, buta tu. Dia ingat siapa Rasulullah boleh main-main gitu. Pilihan Allah. Nabi naik menjadi rasul bukan tidak sengaja, tidak sengeleng. Nah, bukan dengan kebetulan. Dan bukan pilihan kita. Nabi naik menjadi rasul bukan dengan pilihan raya. Dipilih oleh Allah. Maka tak boleh kita canggah walau satu kataan sekalipun. Kalau daripada Rasulullah. Tu faham orang beriman. Tak. Kalau manusia tak apa. Manusia yang pilih. Manusia itu lemah. Manusia itu makhluk. Nabi dipilih oleh Allah. Oleh Khalik yang telah menciptakan kita. Maka tak dapat tidak. Kita mesti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Tak. Dalam apa keadaan jua sekalipun. Sebagaimana sahabat-sahabat yang telah berjaya ditarbiah oleh Nabi SAW menjadi sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Kerana mereka ini tak muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah sifat yang mesti ada kepada kita. Kita kena suruh orang buat baik, kita kena larang orang daripada buat jahat. Sungguh-sungguh jangan heran kepada orang. Jangan takut kepada celaan. Kerana janjian daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya barang siapa yang melakukan kezaliman, benda maksiat, menyakiti orang-orang yang beriman, menentang jalan Allah, pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Jangan kita tengok, oh tak ada benda-benda pun. Kita pula jalan Islam pula teruk. Ulama-ulama pula susah. Kita mari was-was dah. Dah guana ni, orang zalim, ahli maksiat, nampak segar mega, nega kohol laku, perut kohol tembung. Macam mana? Dasar bimbang. Dia pasti akan kena. Tak lambat banget. Jangan kita rasa bila derhaka kepada Allah, tak jadi apa-apa, kita rasa kita ni betul tak? Sebab itulah, jalan yang kita duduk sekarang, jalan menempuh penyakit. Tahu? Jalan Islam, jalan menempuh penyakit. Memang cari penyakit. Memang lah. Daripada Nabi duduk diam-diam, cari penyakit. Tak cari penyakit pun, nyetang di batu dia kata, cuh pada Nabi. Kalau tak dakwah, nak letang di batu. Faham tak? Ini kena faham. Bila kita duduk atas platform Islam, maka sudah tentu akan orang akan dibenci oleh orang siang dan malam, pagi dan petang. Itu kita kena faham. Tak? Kalau dak, dak sok terbang. Dah, dia kena faham dia lagu tu. Jadi celaan-celaan ini sebagai pahala dan semangat kepada kita. Orang yang menentang Allah, walaupun kita dak nak tengok dengan mata kita reboh depan kita, pasti akan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Am hasiballazina ya'maluna sayyi'at ay yasbikuna, tanya Allah. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan kejahatan, maksiat, perkara-perkara dosa, mereka boleh lepas daripada kami? Sa'a ma yahkumun. Tidak benar sama sekali sangkaan mereka. Mereka pasti berjumpa dengan kami. Itu saya bimbang. Kadang-kadang nafsu kita, aku nak tengok juga depan mata aku kena. Tak kena sekarang, kita pula dah kena. Faham tak? Kita ikut tu guru, kita pula dah kena. Sabar. Kerana Allah Ta'ala lebih bijak daripada kita. Dia Rabbil Alamin. Dia pegawai takbir, bukan takbir jabat. Takbir alam ni. Segala pusingan, perjadual, pergerakan dalam alam, Allah juru takbir ni. Maka kita yakin dengan Allah. Orang yang lawan Allah pasti bertemu dengan sakit. Tak? Sakit yang abadi, iaitu sakit di akhirat. Diletakkan di dalam obeng api neraka. Tak sah kata orang yang melakukan kezaliman, orang yang sokong orang zalim pun duduk dalam api dah. Tak? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, pasti kamu akan masuk di dalam api neraka. Nah, dia kata tu orang yang tolong orang zalim. Orang zalim tak kena, dia kata. Allah Ta'ala sebut dulu lagi. Inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman api di atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang mereka itu. Macam masuk buah hulu. Atas ada bara, bawah ada bara. Jadi ikan tiga rasa. Tahu? Akhirat nanti. Jadi gitu. Kita tambah nasi kita jadi ikan 300 ribu tubuh dalam obeng. Maka kita bersungguh-sungguhlah membersihkan segala kesalahan kita. Kita bertekad sesuai. Sempena dengan bulan Maulidur Rasul. Aku nak baiki kehidupan aku. Atas dasarku anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu. Wa qaddimu li anfusikum. Diri kita dulu. Kita jaga anak-anak kita daripada jalan ke neraka. Jalan ke neraka ni jalan yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana dua ni sahaja yang kita nak. Apa benda perbatan kita, benda program kita, dua ni yang kita tak mau belecoh. Iaitu taraktu fikum amraini. Ini satu pesaka daripada Nabi. Aku tinggal kepada kamu dua pesaka, dua arta yang lan tadillumun, tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima. Selama kamu kukuh berpaut kepada dua benda ini, kitab Allah dan sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Nak pegang lagu mana? Nak pegang gini kitab Allah. Dah belajarlah, didengarlah hukum hakam Al-Quran. Dah. Orang ngajar hadis pergi tadah telinga saja tak apa dah. Nak. Kita dah telinga, mudah-mudahan masuk sepatah dalam hati kita. Nak, ni siapa dengar pun tak mugi. Orang susah-susah buat surat daripada rok kebah rok ni susah dah. Nak, naik pula tiang ibu, bubuh hatak buat surat nak suruh mari. Dok mari juga. Bodoh pada bewok. Khabar atas pokok tu nak buat copong. Bukan ini naik diri. Tok Imam khabar. Nak balik Tok Imam jatuh atas Tok Bilal. Nak sakut copong. Nak suruh mari. Tak mari. Kalau hok main sekali panggil. Tepek di postal sekali di batangnya. Di kebarat. Ha? Ada apa-apa. Turun habis. Tok galak cucu. Dia kata cucu nak pergi hangat ni. Cucu umur 2 tahun. Mana reti di kebarat. Binawe punya tu. Awak gua ni kalau main dia. Nah. Kalau main dia. Tu Imam. Nah, tu bila berapa kali bangkar bukan mi paya. Ha, nak bang subuh-subuh mata tak nampak. Nah. Bangkar. Nah, dah siang ke dia nak panggil kita suruh mari. Nah. Ni dok gi basuh kaki dok mari juga. Teruk kita ni. Nah. Orang kita, orang kita kau. Tak, subuh pun orang mari. Sini tak berkata lah, sini mungkin penuh. Sapalah kalau orang subuh. Tak. Kat lain. Kat lain memang dah agak cetong. Subuh dah agak cetong. Tak. Surah hijau. Bukan surah biru. Surah hijau dah. Tiga orang subuh. Terima dah agak cetong macam nak mampu. Ha. Surah orang kita. Tak mahu cerita dah surah orang dia. Surah orang kita. Tak agak. Nak. Pemuda ramah. Nak. Tak nak tebang kok uluh. Tak nak tebang kok uluh. Nak. Masuk habis larba. Assalatu khairu minan naum. Sama tidur dengan dia teka. Tak. Beranan. Teru atau. Tak saya siti lah tu. Kita nak kepada dunia tak dam tau. Nah, nak jadi korporat tak dam tau. Korporat ada. Nah. Jadi kita tak apalah. Kita dapat jadi orang kaya akhirat. Kaya dunia tak dam tau. Kalau dam tak macam mana. Kalau dam jadi kaya tu tengok. Faham mana? Tinggal tu esang di hutik. Ni batu-batu dia tu. Maksudnya tahun dua tiga cokeng. Gudang darat kapal laut pun dia. Kubur kapal tak kubur. Tak. Bini bahan paling banyak. Anak bahan keting. Kita kaya akhirat. Iaitu kita infak fi sabilillah. Gunakanlah harta kita yang ada yang sedikit ini. Untuk bantu perjuangan Islam. Gandanya paling kurang 10 kali ganda di akhirat nanti. Nabi menjadi teras idola ikutan kita sebagai pencetus semangat. Nabi lebih susah daripada kita perjuangan beliau. Tak, para sahabat lebih berat. Tangan batu dengan besi panah. Cocok dengan besi panah. Nah, siapa mati tikam dengan lembing. Tak, masih kekal bersama Islam. Kita tak cocok sikit dengan air kotor je. Berguruli batin. Macam anak buluk. Tak? Sungguh. Dia kata serik dah weh ustaz. Serik dah weh. Ha, tak apalah. Alhamdulillah. Ha. Lepas tu boleh balik. Guana. Ni patuh dia juga. Dah apa? Iwi 20 ya. Boleh. Tak ada cocok dengan besi panas. Dia kata beruk. Kata. Allah Rabbi. Bakul jadi gitu semua. Kalau cocok dengan besi panas. Masuk ke sini dengan beruk. Tak berat-dandang ni. Tak ada cocok besi panas. Kita ni. Bakul jadi gitu. Tak ada benda pun. Nah. Ha. Cuma tak mau wiyah tak je. Allah kita pengajuk tu. Ada. Tu guru tu tak wiyah tanah je. Nak marah. Nah. Kita kata patut kuat angak. You nak tanah. Mu nak tanah kubur melambak pada. Ha. Ha. Mu nak berjuang nak tanah. Dia marah. Dia berlebih. Kita tak suka pasal dia lah kuat. Orang lama. Tak. Mungkin kerana lama itulah yang telah meranakkan dia. Bila dia fikir dia lama dah berjuang. Tak. Banyak dah disusah payah. Tiba-tiba jasanya tidak dihargai oleh tu guru. Yang masa tu jadi mutizor. Tak. Ha, dia berhasil lagu tu. Ha, akhirnya marah. Marah. Daripada pakai piah. Lening pakai topi cehwan. Wanita tinggi. Faham tak? Ha, dia panggil gatang bardak. Ha, dengan main tu sokok hitam tau. Kalau cebok air, boleh mandi junuk. Faham? Dia punya rekaan pelik-pelik sungguh. Hari tu kita pergi ramah dia dengung-dengung sekali. Dia bawa kereta kaci. Kereta kaci atas rendah. Nah, kita tengok apa kerah nak sokok. Rupanya sokok dia sokok di atas. Kemana? Dia tak geruk pada. Haa, nampak guan ni ke dia. Macam-macam. Haa. Nah. Padang dengan muka. Nah. Ha, molek-molek pakai pion lembek boleh paling jadi kerah ketuk lekat di atas. Nak turun dah turun dah. Memang busung awak turun. Allah Rabbi. Jadi sekelumit daripada cerita yang saya sebutkan tadi. Cuma tujuannya nak balikkan kita rasa kasih pada Rasulullah. Bukan pada bulan ini saja, bahkan sepanjang bulan. Kita nak kita kasih pada Rasulullah. Macam kita kasih pada orang puan. Kasih pada tunang kita. Tak sepanjang masa kita ingat kepada dia. Kalau dia tak ada pun nampak di depan mata. Tak kita mabur nasi dalam pinggang. Dalam nasi tubik muka dia. Tak ha, kita nak pergi berok. Dia duduk dalam makut jambang. Macam-macam. Nah, ha, ni baru kasih sungguh. Kita teringat sama. Tak apa yang Nabi buat. Kita kasih. Walaupun kita tak dah nak buat. Walaupun kita tak sanggup lagi nak buat. Tapi itulah yang terbaik. Kan datang daripada kekasih kita. Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sifat kasih ini makin tercetus, makin banyak, makin membara, makin orang yang kasih kepada Nabi SAW akan bersama Nabi di akhirat nanti. Seterusnya, kalau kita ni ikhlas dalam perjuangan, maka kita rasa kasih kepada Nabi, maka perjuangan yang kita akan hadapi, iaitu susah. Ha? Dan macam-macam daripada kepayahan akan terasa ringan kerana kita orang yang kasih bila pijak duri dia tak akan berada sakit dah. Orang yang berkasih bila dia jerit abak nyamuk tak ada apa-apa cuma balik di rumah je baru cabut ibu kaki. Dan kerana tadi dah sedar terlalu kasih maka kita sekarang sangat kasih pada Rasulullah, sangat kasih kepada Allah, sangat kasih kepada Islam, maka duri-duri yang kita pijak, yang akan kita pijak esok lusa mudah-mudahan akan rasa kebah, tak berasa apa kerana terdalamnya rasa kasih kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya menutup, kita ni ada beberapa soalan. Mudah-mudahan dapat jawab semuanya. Kalau dah boleh jawab semua pun jawab sudahlah. Bolehkah makanan yang saya nazarkan ni makanan saya dan keluarga saya? Dia gini, kata ulama' fiqh, kalau dia menazor, nak semulih kambing, tak boleh makan sikit. Deh? Melainkan disebut di dalam nazornya itu, saya nak makan sebagian daripadanya, maka boleh makan, kata ulama' fiqh. Sesal masalah tu. Jadi, tak boleh makan sikit tadi, tak sebut, dia akan makan sedikit. Dia tak boleh makan, dan orang yang dia wajib tanggung nafkah. Kalau keluarga, umum lagi. Suami, isteri, dan anak. Pak dara boleh makan, adik-beradik boleh makan, Nazar kalau aku baik sakit ni nak sembelih seekor lembu pergi makan korang. Tak umpamanya. Wajib sembelih seekor lembu tak boleh makan sikit. Doktor Wahbah Zuhairi sebut dengan jelas dalam kitab fiqh Islami. Dah. Ha? Tak boleh makan sedikit. Kita yang nazar dan orang yang kita wajib tanggung. Tapi kalau isteri kita nazar, suami boleh makan. Sebab? Sebab isteri tak wajib tanggung suami. Tak. Ha, dah wajib tanggung. Walau isteri kaya dah wajib tanggung. Isteri dia kira kontraktor. Tak, RM15,000 sebulan. Tak, tak wajib beri nafkah kepada suami. Suami dia RM350. JKK. Faham? Umpamanya. tak wajib. Ha, faham. Habis besar masalah pertama. Apakah bersalam selepas solat subuh dan asar dikatakan bida'ah? Dia bersalam selepas sembahyang tu bida'ah belaka. Tak sebenarnya. Cuma bid'ah ini diharuskan oleh ulama. Jangan kita intikok mesti kena salam. Tak salam tak boleh. Benda ni sama-sama dah. Sama-sama. Kalau kita nak puas hati, kita rajak kitab Adabul Musafahat. Adab-adab berjabat salam. Kitab ni karangan Syekh Nuruddin Al-Makki. Dah seorang ulama yang lama bermukim di Mekah. Tak. Ha? Daripada awal pakar ni bab jabat salam. Sutik kitab. Tak. Ha, dia terang segala pro dan kontra. Natijahnya tak salah. Bersalam. Kerana masuk dalam hadis-hadis yang umum. Ma min muslimaini. Nampak? Yaltakiyani. Fayatasafahani. Tidak ada dua orang Islam yang berjumpa. Tak kata jumpa di mana? Bertemu. Tak. Ha? Kemudian berjabat salam keduanya. Berjabat salam. Jabat sangang lah. Tak. Haa. Iaitu ghufira lahuma min zambihi, diampunkan bagi keduanya daripada ma taqaddama min zambi, apa yang telah dulu daripada dosa keduanya, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Maka kata ulama-ulama, bertemu tak kira di mana, kadang-kadang bertemu tengah jalan, kadang-kadang bertemu di tempat semayang. Nah, jadi kadang-kadang lepas semayang baru bertemu. Ada tak? Tak, masa kita pergi tu tak temu pergi dengan kawan kita. Tak, bila kita lepas mayam, bila kita salam dah, kita paling tengok kawan kita sebelah. Ayat itu. Maka maksud bertemu juga. Jadi dibolehkan salam. Kadang-kadang tu, tak. Ya, kita salam mayam balik. Tak. Haa, mamak. Tak. Haa, situ bertemu mak. Maksud bertemu tak? Boleh salam. Paling belakang kiri. Tak, dia keke. Haa, umpamanya. Kalau ada lah. Tak. Tiga kali sebut dah, jangan marah. Tambah sebut dah. Hukum walimah, bila orang yang kurang berada berpakat dengan tokel lembu dan kerbau untuk bayar duit lembu dan lain-lain setelah selesai majlis. Baru pakat bayar. Orang kurang berada pakat dengan tokel kerbau, tokel lembu untuk bayar duit setelah selesai majlis. Pakat lagu anda faham ni. Dia gini, cukup dia hutang lembu. Eh? Dia hutang lembu sekor, bayar lepas nikah. Tak? Bayar lepas nikah. Tak apa, lembu hutang boleh buat. Tak? Tetapi tidak awlalah. Buatlah sekadar mampu. Awlim walau bisyatim. Buat kenduri kahwin ni sunnah Nabi dan perintah Nabi. Tak? Nabi kata walau tu menunjukkan akan tahap kemampuan. Tak? Nabi kata bisyatin saja, maka menjadi syarat seekor lembu. Tapi Nabi kata walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Maknanya walau muda mampu seekor lembu, hanya mampu seekor kambing. Ha, itu maknanya. Jadi, dalam hadis ini, menyuruh kita beri makan ke orang, buat jamuan. Tak. Tetapi tidak disyaratkan binatang apa, cuma sekadar kemampuan. Ha? Dengan dalil Nabi kata walau bisyati, menunjukkan sekadar kemampuan. Mampu seekor kambing, seekor kambing lah. Jadi buatlah sekadar yang kita mampu. Kalau kita pergi pakak pula, jadi nak negara pula. Nak tanya tukang jemleh, tukang main lembu. Dah kalau seekor lembu, utung banyak ni. Ha? Dia kata ginilah, kalau nak utung sedap, seekor lembu tambah daging setengah fikur. Ha, boleh dalam 4,000 tung. Dia gitu. Lembu harga 1,300. Neh. Ha, dia buat gitu. Buat tu dia buat ayam, dia buat kerah gitu. Orang tak akan anyok. Ayam ah, kau uli ayam. Tak betul. Nak pergi makan kau orang kena buat kerah. Binawe. Buat lembu. Tak. Ha. Tak boleh. Tak boleh. Nah, tak boleh lagu tu. Beri makan ikhlas kepada orang, buat kenduri kerana gembira kita boleh natu, dan sebagai adlang orang lain tahu anak kita telah ada suami, maka seronoknya kita beri makan ke orang free. Lepas tu bila kita beri free ke orang, maka Nabi kata dalam satu hadis yang umum maknanya, nah, hendaklah kamu saling memberi hadiah akan jadi kasih sayang. Tak? Ha? Maknanya, beri hadiah. Bila ada orang kahwin, jadi uruh kita beri hadiah. Zaman dulu ada beri piti, orang beri pisang. Tak? Ha, pasal dia tanam pisang. Hak tanam naka, beri naka. Tak? Orang hak ada benda. Hak ada nyo, winyo. Ada ubi, beri ubi. Orang ada atak, beri atak. Zaman dulu. Dah. Learning jadi mudah beri piti belaka. Jadi bila orang beri piti, kita tak niat nak ambil dari piti orang pada awal, ulama kata boleh ambil sebagai jasa hadiah. Nah, tahadau, tahabu.